badanku gak enak. Anakku, badanmu sakit demam dan panas. Minumlah Thermorex penurun panas. Thermorex rasa jeruk dengan paracetamol. Walaupun belum makan, lambung terjaga. Mama Dede. Kalau flu dan batuk, Thermorex plus untukmu. Flu batuk pun hilang, kembali ria. Ingat bunda, Thermorex untuk panas demam, Thermorex plus untuk flu yang disertai batuk. Thermorex dan Thermorex plus kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatian peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.